الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد masih kita dalam bab al-arabiyah yaitu ar-ruju' wal-intiqal ila sukna al-badiyah wa ma fiha min al-jahalah wal-syar ba'da an hajar wa sakana al-insan al-mudun wal-qura wa waqafa ala ma fiha min al-ilmi wal-khair. Pembahasan tentang kembali dan berpindahnya seseorang ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat secara umum, terdapat kejahilan, kejelekan menyebar di situ, setelah sebelumnya dia telah mendapatkan hidayah di tempat yang lebih baik, di berkumpulnya masyarakat, banyak ilmu dan banyak adab tersebar di situ. Ini merupakan salah satu kejelekan, salah satu dosa dan kemaksiatan yang besar, bahkan disebutkan bahwa perkara tersebut di zaman Rasulullah SAW dihitung sebagai irtidad. Setelah kita baca hadis pada bab ini, kita fahami secara umum makna hadis tersebut, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dan walaupun ini dari perkataan beliau, mauquf alaih, tetapi memiliki hukum seperti marfu', karena ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan dari ra'yu, melainkan melalui wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ al-kaba'iru sab'un. Al-kaba'ir ada 7. Awwaluhunna al-isyraku billah wa qatlun nafs wa ramyul muhsanat wal a'rabiyyatu ba'da al-hijrah. Kita pahami maknanya pada pertemuan yang lalu, bahwa kabair adalah kata jamak dari kabirah, yang mana maknanya adalah dosa besar dalam bahasa Indonesia. Pengertiannya adalah, akan disebutkan dalam syarah, langsung saja kita baca. Dan ini bukan hanya batasan 7, tetapi ini merupakan penyebutan di antara yang terbesarnya, yang mana salah satunya adalah al-a'rabiyyatu ba'dal hijrah. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, al-muradu bil kaba'ir fi hadha an-nass jam'u kabirah. Yang dimaksud dari al-kaba'ir dalam hadis ini adalah jamak dari kata kabirah. Wal kabiratu, dan kabirah adalah, hiya kullu dhanbin tarattaba alaihi haddun fid dunya, setiap dosa yang kemudian diikuti dengan had, hukuman had di dunia, au uqubah fil akhirah, sebuah dosa yang kemudian diiringi dengan hukuman di akhirat. Disebutkan hukumannya, yang pertama sebuah dosa yang disebutkan dalam syariat dengan ada hukuman hadnya. Yang kedua, sebuah dosa yang dilakukan, kemaksiatan, disebutkan akan mendapatkan hukumannya di akhirat nanti, secara umum atau secara khusus. Au khutimat bi ghadabin aw la'nah, atau setiap dosa yang kemudian disebutkan di situ pelakunya akan mendapatkan kemurkaan, al-ghadab, atau la'nah, la'nat dari Allah Subhanahu wa taala, au nar, atau diancam dengan an-nar. Wahiyah khatirah ala ashabiha. Ketahuilah perkara-perkara ini merupakan perkara yang berbahaya atas para pelakunya. Disebutkan diantaranya juga al-kabirah adalah ketika yunfa fihi atau yanfi fihi an-Nabi SAW al-iman. Ketika Nabi SAW menafikan keimanan pada pelakunya, pelaku dosa tersebut. Au yaqul laisa minna. Atau termasuk dosa besar pula, termasuk kabirah, ketika Rasulullah SAW mengatakan laisa minna. Siapa yang melakukan dosa tersebut? Bukan termasuk golonganku. Maka itu termasuk al-kabirah. Baik, barakallahu fikum. Disebutkan oleh asy-syarih, qala wa laysat mahsuratun fis sab'i. Wa laysat mahsuratan fis sab'i. Al-kabirah, dosa besar dengan definisi yang telah disebutkan tadi, tidak terbatas hanya tujuh saja. Waqad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, asab'un hiya, apakah kabirah itu hanya tujuh? Qala, beliau menjawab, hiya ila sab'ina aqrab. Tidak hanya tujuh. Yang disebutkan dalam hadis al-kabairu sab'un hanyalah penyebutan tentang beberapa di antaranya atau yang terbesarnya, yang paling berbahayanya di antara al-kabair. Adapun jumlahnya sangat banyak sekali, disebutkan hiya ila sab'ina aqrab. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan ke angka 70 lebih dekat dibandingkan ke angka 7. Sebutkan pula dalam salah satu riwayat, bal hiya ila sab'i mi'ah aqrab, bahkan ke angka 700 pun lebih dekat dibandingkan hanya 7. Asyahid bahwasanya al-kabirah dengan keterangan yang telah disebutkan tadi tidak terbatas 7. Tetapi yang disebutkan dalam hadis merupakan penyebutan tentang di antara yang paling berbahayanya, di antara yang terbesarnya. Qala wa qad dzukira minha fi hadzal hadis. Telah disebutkan di antara kabair dalam hadis ini, awalan yang pertama, al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya secara umum telah kita pahami bersama bahwasanya kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Ini keterangan tentang kesyirikan secara umum, kesyirikan akbar, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada mereka salah satu perkara yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Qala wal isyraku billah thalathatu anwa'. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga macam. Syirkun akbar, syirikan yang besar, kasarfu syai'in minal ibadati li ghairillah, seperti memberikan salah satu bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkun asghar, dan syirik yang asghar. Jangan terpaku atau terkecoh dengan kata asghar, kecil. Tetapi itu hanya sebagai pembeda dengan kesyirikan yang lebih besar lagi. Karena semua kesyirikan adalah perkara besar, semua dosa besar, bahkan yang terbesar di antara dosa-dosa yang lain. Wa syirkun asghar kayasir riya, seperti riya. Wa syirkun khafi, dan syirik yang ketiga adalah syirkun khafi, yang samar. Wa yashmulu an-naw'ain al-akbar wal asghar. Syirik khafi ini yang tersamarkan mencakup kedua-duanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Ada kesyirikan yang seseorang terkadang tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan. Al-akbar minhu, atau fal-akbaru minhu syirkun nifaq. Yang termasuk syirik besar di antara syirik khafi adalah kesyirikan an-nifaq, tersembunyi dalam kalbu, keyakinan yang merupakan kekufuran dan kesyirikan, ataupun ibadah qalbiyah yang lainnya yang termasuk kesyirikan yang merupakan syirik akbar, tetapi termasuk syirkun khafi karena tersamarkan. Wal asghar syirkus sarair, syirik yang tidak terlihat, Wadzalika yaitu bitahsinil amal min ajli musyahadatin nas lil amil. Seperti seseorang memperbagus ibadahnya, memperbaiki amalannya tatkala manusia atau orang-orang yang lain sedang melihatnya. Al-muhim, kesyirikan dengan berbagai macamnya merupakan di antara dosa yang terbesar, kalau bukan yang terbesar. Wasyirku a'zamud dzunub, ditegaskan di sini bahwasanya syirik merupakan sebesar-besarnya dosa, yang terbesar di antara az-dzunub. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seseorang yang melakukan kesyirikan padanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Artinya di sini pembahasan adalah siapa yang meninggal, wafat, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang pertama membawa dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. La yaghfiru an yushraka bih. Yang kedua, ketika orang yang meninggal bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala membawa dosa-dosa selain kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, bisa jadi tidak. Tetapi siapa yang mati dan bertemu Allah dengan membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Menunjukkan perbedaan antara kesyirikan dengan dosa-dosa yang lain. Wa qauli ta'ala, dan juga karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah an-nar. Ayat-ayat yang lainnya menunjukkan tentang bahayanya dan besarnya dosa asyirik. Oleh karena itu disebutkan dalam urutan yang pertama dalam hadis, al-kaba'iru sab'un awwaluhunna al-ishraku billah. Yang pertama di antara kabair adalah al-ishraku billah. Qala wa qatlun nafsi. Yang kedua qatlun nafs. Thanian, yang kedua qatlun nafsi bi ghairi haqq. Zulman wa udwanan bi ayyi wasilatin min wasa'il al-qatl. Membunuh jiwa dengan tanpa hak, membunuh jiwa secara zalim, membunuh jiwa karena permusuhan, dengan apapun cara dia membunuh. Ketika seseorang membunuh jiwa dengan tanpa hak, ketahuilah ini merupakan salah satu dosa yang besar, salah satu al-kabair. Allati tuqtal ghaliban bi ayyi wasilatin min wasa'il al-qatl allati tuqtal ghaliban. Dengan cara apapun dia membunuhnya, dengan alat apapun yang secara umum alat itu dapat membunuh. Wa qad 'azzama Allahu 'azza wa jalla amra hadhihi al-kabira. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah memperbesarkan perkara ini, perkara membunuh ini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan baginya adalah dia akan masuk jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'anah, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuknya azab yang sangat besar. Wa qala subhanahu, dalam ayat yang lain disebutkan, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak sepantasnya atau tidak seharusnya seorang mukmin, tidak boleh baginya untuk membunuh seorang mukmin yang lain illa khata'a, kecuali karena tidak sengaja atau salah, maka ini perkaranya lain, ada hukum-hukumnya, dibahas dalam babnya. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Asayyibuz zani, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yang kemudian boleh untuk dibunuh. Asayyibuz zani wan nafsu bin nafs wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Yang pertama asayyib az-zani, seorang yang telah menikah kemudian dia melakukan zina. Yang kedua an-nafs bin nafs, seorang yang membunuh maka dia terkena hukuman qisas. Wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, seorang yang murtad atau keluar dari al-jamaah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau melanjutkan, وقد اختلف العلماء في قبول توبة القاتل للمؤمن عمدا هل تقبل أم لا. Para ulama berselisih tentang apakah diterima taubat seorang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, apakah akan diterima taubatnya ataukah tidak. Di sini ada iskal, bagaimana dipermasalahkan seorang yang bertaubat apakah diterima atau tidak, padahal kita tahu bahwa setiap orang yang bertaubat dosanya apapun selama nyawa belum dikerongkongan atau matahari belum terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya jika orang tersebut memang benar-benar jujur bertaubat. Tetapi setelah dilihat, kita baca atau akan kita lihat, kita baca pada kelanjutan syarah beliau rahimahullahu ta'ala, kita fahami bahwasanya yang dimaksud adalah bukan maksudnya bertaubat, tetapi maksud dari pembahasan beliau adalah siapa yang meninggal bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa dosa ini, membawa dosa dia pernah membunuh seorang mukmin, apakah akan diampuni. As-sahih alladhi dallat alaihi an-nusus, yang ditunjukkan oleh, yang benar dan apa yang ditunjukkan dalam nas-nas syar'i, ayat maupun hadis, anna kulla dhanbin duna syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaqul i'tiqadi wal ilhad al mukhrij minal millah annahu tahta masyiatillah. Yang benar dalam pendapat atau yang pendapat yang benar difahami dari nas-nas yang ada, bahwa setiap dosa di bawah syirik besar, kufur atau nifak secara i'tiqadi ataupun ilhad yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari Islam, di bawah dosa itu semua, semuanya tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'allahu azzaba sahibahu biqadri majana, jika Allah kehendaki, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab pelakunya sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Wa insya'a ghafarolahu, dan jika Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Wa anna man taba qabla mautihi fataubatuhu makbulah. Lihat di sini, kita fahami dari sini apa yang dimaksud dari pembahasan di awal yang beliau sebutkan tadi, perselisihan ulama pada perkara tersebut, yaitu siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dia pernah membunuh seorang mukmin atau muslim dengan tanpa hak. Qala wa anna man taba qabla mautihi fataubatuhu maqbulah, siapa yang telah bertaubat sebelum meninggalnya maka taubatnya akan diterima. Idza stawfat asyurut al-ma'lumah minan nusus, selama syarat-syarat yang diketahui dalam syar'i telah terpenuhi. Artinya di sini digambarkan oleh beliau rahimahullahu taala betapa besarnya dosa pembunuhan ini. Bahkan sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, sering kali dalam hadis maupun ayat ditempelkan antara dosa kesyirikan dengan dosa qatlun nafs. Di sini al-isyraku billah wa qatlun nafs, dilanjutkan langsung dengan qatlun nafs. Dalam ayat disebutkan alladzina walladzina la yad'una ma Allahu ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa mimma yanbaghi an yu'lam, di antara yang harus diketahui, anna damal muslim al-masfuk 'amdan fihi thalathatu huquq. Pada darah seorang muslim yang ditumpahkan dengan sengaja, padanya ada tiga hak. Al-haqqul awwal, hak yang pertama, lillahi azza wa jal, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ilaihi, maka tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang menumpahkan darah mukmin atau muslim yang lainnya dengan tanpa hak, dengan sengaja, maka dia terkena akan atau dia akan menghadapi tiga hak secara sekaligus. Yang pertama hak Allah, maka hak Allah subhanahu wa ta'ala ini tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. In syaa'a 'aqabal jani wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya, pembunuh tadi. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuni. Hadza idza lam yatub qabla mautih. Ini apabila si pembunuh tadi belum bertaubat ketika matinya. Aw ma tuhhira bihaddin li'anna al-hududa kafarat. Atau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat ataupun belum terkena had. Adapun ketika terkena had, maka dia telah selesai urusan yang pertama ini. Karena yang namanya had adalah kafarah yang membersihkan dosanya. Al-haqqu tsani, hak kedua yang dihadapi oleh si pembunuh adalah li auliya'id dam, hak untuk atau milik para wali dari orang yang dia bunuh tadi. Wa hum yukhayyarun baina thalathati umur. Para wali dari orang yang dibunuh tadi dipilihkan untuknya tiga pilihan. Yang pertama al-qawad ay al-qisas. Yang kedua akhdud diyah, mengambil bayaran diyat. Al-warid miqdaruha fi nusus syar'iyyah, yang disebutkan berapa jumlahnya dalam syariah, disebutkan di sana ukuran dan berapa yang harus dibayar oleh si pembunuh, berapa diat yang harus dia bayarkan. Pilihan yang ketiga adalah al-afu. Ini hak kedua yang harus dihadapi oleh si pembunuh tadi, yaitu para wali orang yang dia bunuh, dan akan dipilihkan padanya tiga. Kalau dia minta dikisos, maka harus dikisos. Yang kedua, kalau dia minta bayaran diat, maka dibayar tebusannya. Yang ketiga, kalau dia memaafkan, maka dia memaafkan. Al-haqqu tsalits, hak ketiga yang dihadapi oleh si pembunuh adalah lil maqtul, hak orang yang dia bunuh tadi. Wa hadza la sabila ila istifaihi fid dunya. Hak ketiga ini tidak bisa dia hadapi di dunia, karena telah dia bunuh si pembunuh tadi, si orang yang dibunuh tadi sudah tidak hidup lagi. Fayastawfihi al-maqtul fid daril akhirah min hasanati qatilihi. Maka si pembunuh tadi akan menghadapi hak orang yang dibunuh tadi pada hari kiamat nanti. Orang yang dibunuh tadi akan mengambil kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan, amal-amal baik atau nilai-nilai dari amar baik si pembunuh tadi. Illa an yurdillah azza wa jal al-maqtul bima yamnahuhu min na'imil jannah hatta yarda fayasqutu haqqahu fayasqutu haqquhu. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala melihat si pembunuh ini telah benar-benar bertaubat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang dibunuh tadi lupa atau memaafkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, kemudian dia tidak ingin mengambil hak dari si pembunuhnya, kemudian jatuhlah atau hilanglah haknya. Ini tiga hak sekaligus yang akan dihadapi oleh si pembunuh. Salisan, dosa besar ketiga yang disebutkan dalam hadis, ramyul muhsanat, menuduh. Al-muhsanat wal murad bi ramyil muhsanat ay qadhfuhunna bizina sawa'un bisarih sawa'un bisarihihi aw bi ihda kinayatihi. Menuduh mereka al-muhsanat, kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan muhsanat adalah semua orang yang menjaga dirinya baik sudah menikah ataupun belum menikah, walaupun kata muhsan juga dipakai untuk mereka yang sudah menikah karena mereka telah menjaga dirinya dengan menikah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini menuduh muhsanat baik yang menikah ataupun belum menikah dengan perbuatan zina. Dengan jelas kamu telah berzina, kamu telah melakukan perbuatan tersebut, au bi ihda kinayatihi, atau dengan bahasa-bahasa lain yang tidak dengan jelas, tetapi itu semua mengarah kepada tuduhan zina, maka ini masuk dari dosa qadhful muhsanat. Sawa'un fi dzalika adz-dzakar awil unsa, baik muhsanat dari laki-laki ataupun perempuan. Tetapi disebut dengan kata muhsanat karena biasanya kebanyakan wanita yang terkena tuduhan-tuduhan tersebut. Wa ya'khudhu hukmahu al-liwat, dan termasuk dari hukum ini, dimasukkan dalam hukum ini adalah tuduhan seseorang melakukan perbuatan al-liwat. Wa qad dzakara Allahu uqubat ar-ramy fi qawlihi 'azza wa jalla والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. Ini dosa yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan zina ataupun liwat dengan jelas ataupun dengan kata-kata yang tidak sorohah tetapi mengarah kepada kata atau makna tersebut, baik yang dituduh laki-laki ataupun yang dituduh perempuan, semuanya termasuk dalam kabirah ini, qadzf al-muhsanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yarmun al-muhsanat, kemudian dia tidak mendatangkan empat saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka hukuman untuk si penuduh tadi adalah terkena cambuk sebanyak 80 kali. Wal murad bil muhsanat al afifat minal muslimat. Disebutkan di sini yang dimaksud dengan muhsanat adalah al afifat minal muslimat, seorang yang menjaga diri. Artinya dengan penggunaan untuk makna yang kedua, bukan kepada makna yang pertama, yaitu al muhsan adalah siapa yang telah menikah. Rabi'an, dosa keempat yang disebutnya dalam hadis adalah al-a'rabiyyatu ba'da al-hijrah. Apa maknanya? Qala wa ma'naha an yuslim ar-rajul min ahli al-badiyah wa yuhajir ila al-madinah ay baldat al-islam thumma ya'udu ila badiyatihi. Seorang muslim atau seorang laki-laki yang dia telah berpindah meninggalkan negerinya yang penuh dengan kejahilan, kekufuran, kesyirikan dan yang lainnya, dia telah berhijrah ke kota yang kemudian di situ dia mempelajari ilmu dan adab, mempelajari keislaman, ternyata di kemudian hari dia kembali kepada negerinya. Fayu'tabar bidzalika murtakiban kabiratan min kaba'iriz dzunub. Maka terhitung perbuatannya tersebut menjauh dari ilmu dan dari Islam, menjauh dari adab, menuju kepada atau berpindah kepada tempat kekufuran, kejahilan dan yang semacamnya, terhitung perbuatannya tersebut termasuk kabirah min kabairiz dzunub, salah satu dosa yang besar. Illa an kana lahu udzur ka qada'i hajatin aw maslahatin yajribuha lil Islam wal muslimin aw madharatin yadfa'uha 'anil Islam wal muslimin fa innahu la tathriba 'alaihi. Atau di sini Syekh mengecualikan, kecuali orang yang kembali ke tempat di situ terdapat kejahilan, kekufuran, jauh dari ilmu dan yang seterusnya, dia hanya ke situ untuk melakukan hajatnya, ada kebutuhan, seperti misalnya ingin mencari kebaikan yang akan dirasakan oleh Islam dan kaum muslimin, atau ingin melakukan sesuatu yang dengannya hilang kemadharatan dari Islam ataupun kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak mengapa, sesuai dengan kebutuhannya kemudian selesai. La tasriba alaih. Wa amma mujarradul audah ilal badiyah. Adapun, ditegaskan lagi, yang merupakan pembahasan utama, adapun hanya sekedar kembali bertempat tinggal di situ tanpa ada kebutuhan apapun, musahabatul kuffar minhum biduni gharadin sahih, tinggal di situ kembali dengan tanpa ada tujuan yang baik, tinggal bersahabat bersama orang-orang kuffar, fa innahu khataran alaihi ayyuma khatar. Di sini perbuatan itu merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, bahkan sangat-sangat berbahaya. Falyattaqillahu fi nafsi. Hendaklah dia, orang yang melakukan perbuatan ini, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'ud ila baldatil Islam. Hendaknya dia kembali kepada negeri Islam. Allati hajara ilaiha awalan, yang mana sebelumnya dia telah menetap di situ. Wa 'ada minha ila al-badiyah tsaniyan. Hendaknya dia kembali kepada negeri Islam yang sebelumnya dia telah berpindah ke situ, kemudian sekarang dia telah meninggalkannya. Hendaknya dia kembali kepada negeri Islam lagi, tinggalkan orang-orang kufar, orang-orang juhal, tinggalkan orang-orang yang tidak memiliki adab, hiduplah di tengah-tengah orang-orang yang memiliki agama yang benar, adab yang baik, keilmuan tersebar di situ. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa laysa hadzal hukmu khassan bil madinatin nabawiyah. Di sini Syekh kembali menegaskan lagi bahwa hukum yang seperti ini tidak khusus untuk para mereka yang telah berhijrah ke Madinah. Wa innama huwa 'ammun fi kulli man hajara ila baldatil Islam min biladil kufr. Tetapi hukum ini umum kepada siapapun, tidak hanya mereka yang telah berpindah dari Makkah ke Madinah. Siapapun yang telah berhijrah meninggalkan kekufuran dan negeri kufur, ataupun meninggalkan negeri yang penuh dengan kejahilan serta mendatangi negeri yang penuh dengan keilmuan, maka hukum ini termasuk. Fa innahu la yajuzu lahu an ya'uda ila biladil kufr. Tidak boleh baginya untuk kembali kepada negeri yang sebelumnya. Illa li gharadin sahihin yuqirruhu syara' al-islami. Kecuali karena tujuan yang benar yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Wa idza kana al-amru kadzalik, dan ketahuilah jika perkaranya adalah demikian, fal hadzar al-hadzar min al-wuqu'i fi kaba'iriz dzunub hadhihi aw ghairiha. Maka berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah dari terjatuh dalam dosa-dosa yang besar, baik dosa ini ataupun dosa yang lainnya. Wa ma dzalika illa li syiddati khatariha 'ala man yaghshaha. Berhati-hatilah dikarenakan di balik itu, atau dikarenakan sangat bahayanya perkara-perkara dosa tersebut, 'ala man yaghshaha ay man yubashiruha, sangat berbahaya bagi siapa yang yubashiruha, yakshaha, maknanya yubashiruha, sangat berbahaya perkara-perkara tersebut bagi siapa yang melakukannya. Ini empat yang disebutkan dalam syarah, karena apa yang disebutkan dalam hadis empat, adapun tiga dari dosa besar yang disebutkan yang kemudian diikhtisar oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah al-firaru minaz zahfi wa aklu malil yatim wa aklu ar-riba, lari dari medan perang tatkala perang sedang berkecamuk, memakan harta anak yatim dan memakan harta ar-riba. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.